ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah boleh seorang yang tinggal di masjid memakai print masjid untuk mencetak kitab para ulama untuk dijual kepada para penuntut ilmu? Ya tergantung, ini print masjid hasilnya dikembalikan ke mana. Kalau dikembalikan ke masjid juga enggak ada masalah. Itu kan maslahat untuk masjid. Iya. Kalau di print saja dia print, itu kan namanya dia produksi. Yang dilarang itu bukan memproduksinya, yang dilarang adalah apa? Transaksi jual belinya. Kalau dia print, ada orangnya di dalam masjid, dia kasih bukunya, dia bayar dalam masjid, itu yang dilarang. Tapi kalau cuma di print di masjid, terus ditransaksi di luar masjid, itu enggak ada masalah.